وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوتي الكرام، أيها الأحبة، رحمني ورحمكم الله جميعا. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lain, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau menyatakan, badiru bil a'mali fitanan ka qita'i laili al-mudlim. Ini hadis sudah masyhur. Badiru bil a'mali, bersegeralah kalian beramal. Bersegeralah kalian beramal. Fitanan ka qita'i laili al-mudlim. Karena fitnah demi fitnah itu seperti kopangan-kopangan malam yang gelap. Yusbihu rajul mu'minan wa yumsi kafira. Di pagi hari seseorang dalam keadaan mukmin dan di sore harinya berubah menjadi seorang yang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Ataukah di sore harinya dalam keadaan mukmin dan di pagi harinya berubah menjadi seorang yang kafir. Ya diudinahu bi'arad minat dunia. Ia menjual, ia menukar agamanya dengan sedikit dari perbendaharaan dunia, harta dunia. Nah, khotibillah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang sangat pokok menjadi pegangan kita dalam beramal dan segera dalam beramal. Barakallahu fiik. Ini harus kita perhatikan. Nah, perkara yang pokok. Kalau bisa kita melakukan segera, kenapa harus menunda? Kalau bisa kita lakukan sekarang, kenapa harus nanti? Kalau bisa kita lakukan dalam waktu dekat, mengapa harus ditunggu besok dan esoknya lagi? Segera. Barakallahu fiik. Ketika kita mengetahui sebagian dari amalan soleh, sedikit dari amalan soleh, dan bisa segera engkau kerjakan, maka segeralah, jangan menunda-nunda. Dan ini merupakan penjelasan sahabi yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Segera. Barakallahu fiik. Kalau kita mengetahui dari sebagian amalan saleh yang akan mendorong kita, yang akan memotivasi kita untuk berganti dengan amalan saleh yang berikutnya, maka segera lakukan, jangan ditunda-tunda. Kalau engkau seorang yang tidak mengerti atas suatu hukum dan saat itu engkau punya kesempatan, pasti ingat, iya, saya pas ini lagi mencari tentang satu hukum, bagaimana hukum memakai ini, bagaimana hukum melakukan ini, bagaimana hukum meninggalkan ini. Pas, maka segera lakukan, jangan kau tunda-tunda. Barakallahu ikhwati fil rahmani wa rahimakumullah, ketika kita menunda suatu amalan beserta jalan yang akan mengantarkan pada amalan tersebut berupa ilmu, maka akan berakibat dengan akibat yang sangat buruk. Bisa jadi terjatuh dalam dosa kecil, barakallahu, atau mungkin sebelum saya lanjutkan, bisa jadi dia terjatuh pada perkara yang sia-sia, lahwan wa la'ibah, sia-sia, tidak menghasilkan sesuatu apapun. Atau mungkin akan menjatuhkan diri dalam as-saghair, dosa kecil. Atau mungkin akan menjatuhkan dia dalam dosa besar. Atau mungkin akan menjatuhkan dia dalam al-bid'ah, bid'ah. Atau mungkin akan menjatuhkan dia dalam kekufuran. Tinggal milih. Ini akibat bagi orang-orang yang menunda ilmu dan amalan saleh. Akibat bagi orang yang menunda-nunda ya, ilmu dan amalan saleh. Saya berikan contoh. Di antara amalan saleh yang sangat besar, luar biasa besarnya, al-istighfar wa taubat. Istighfar dan taubat. Ini setingkat. Istighfar dan taubat. Barakallahu. Jika engkau bisa beristighfar saat itu, kenapa harus besok? Ketika engkau bisa bertaubat saat itu, kenapa harus nanti? Padahal kan bisa. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru yauman mi'ata marrah wa fi riwayah 80 marrah. Beliau Nabi alaihi salatu wasallam beristighfar dalam sehari bisa 100 kali, dalam riwayat yang lain sampai 80 kali. Istighfar Nabi alaihi salatu wasallam. Pertanyaannya, apakah istighfar itu amalan yang berat? Seperti halnya kita mensedekahkan 1 dinar emas. Apakah sesuatu yang ringan? Barakallahu. Kalau 1 dinar emas, kita mungkin nyarinya kontang-kanting. Bikin kue lukis pun sebulan bisa, belum tentu dapat 1 dinar. 1 dinar berapa gram emas? Man, Yuji, siapa yang mau jawab? Nah, 1 dinar berapa gram emas? Enggak saya marahin, enggak bisa jawab, enggak apa. Enggak tahu, apa saya kalau enggak tahu. Saya enggak suka marah, ya. Kan enggak ada. Berapa? 1 dinar. Berapa? Dinten, Pak. Saya ada lebih dari 10. Lebih dari 10 gram. Kalau misalnya yang orang lain punya jawaban beda enggak apa ya? Iya. Berapa gram? 4 koma sekian. Sekiannya berapa? Lupa, jazakallah khairan. Berapa? 4,25. Siapa lagi? Hah? Siapa? Mas Abdul Halim? Nah. Lalu siapa lagi? Abu Ilyas? Ya? Ada yang tahu? Barakallahu fiikum. Nah, kurang lebih 4,5. Kurang lebih 4,5 gram emas. Berapa rupiah itu? Pakai emas murni. Emas murni 1 gram berapa rupiah? Ada yang menjual emas di sini? Tajir mungkin. Tajirun ghaniyun. Berapa 1 gram? Abdul Halim berapa? Halo. Saya tidak menganggap antum menjual emas, mantanya aja ini. 1 gram emas murni antam. Bukan 50%, bukan 75% yang murni. Berapa? Mas Indonesia, beda negara beda nilai. Ya katakanlah 600 ribu. Misalnya, saya nggak tahu, saya nggak jual mobil. 600 ribu dikali 4,5 berapa? 600 kali 4,5 2 juta 700. Yakin? Benar ya? Ada yang punya jawaban beda? 2,7 juta. Baik, 2,7 juta. Nanti salah, awas ya. Kalau kita berinfak dengan uang senilai 2,7 juta rupiah, itu kan harus berpikir sekian bulan bisa mendapatkannya. Setelah dapat pun belum tentu kita mau infakkan. Ya. Artinya apa? Butuh di sana sesuatu yang besar untuk bisa kita melakukannya. Tapi al-istighfar wa taubah, apakah harus membutuhkan sekian kerepotan sebagaimana kita harus mencari uang senilai 2,7 juta rupiah? Nah, yang sehari kita bisa melakukan sampai 80 atau 100 kali. Mungkin ketika kita bangun tidur, ketika kita sambil berbicara kepada kawan kita, teringat atas bagian dosa kita, fastaghfirullah. Atau mungkin ketika kita mengendarai kendaraan, atau mungkin dalam pembaringan, lalu kita mengucapkan astaghfirullah. Berapa puluh kali bisa kita lafadzkan? Mudah. Nah, kita sesali dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan. Sebagai bentuk taubatnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam sebagian waktu kita, kita pun memohon kepada Allah untuk diampuni dengan cara yang lebih khusus ketika kita menyendiri bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan sangat mudah. Khatikillah rahimahnu wa rahmatullah. Kalau bisa segera untuk kita menempuh jalan menuju ilmu dan untuk mengamalkan ilmu segera, kenapa harus ditunda? Ketika kita menundanya, maka akan berakibat sekian keburukan. Ada yang levelnya rendah keburukan yang ditimbulkan, apa itu? Ya lahwan wala iba, ya dihabiskan waktu sia-sia, tidak ada hasilnya. La dunia wala akhirat, dunia enggak ada hasilnya apalagi akhiratnya, sia-sia. Nah, entah itu karena sebab kasratun naum, banyak tidur. Entah itu karena kasratul kalam, banyak ngomong. Entah itu karena kasratul akal, banyak makan. Apa sih misalnya? Banyak apa lagi? Kayaknya tiga itu ya. Banyak ngobrol, banyak tidur, banyak makan. Kalau ada yang dimakan. Baik. Paling tidak akan banyak waktu yang tersia-sia. Barakallahu fiik. Kalau semakin ditunda lagi, semakin berbahaya. Apa itu? Terjatuh dalam as-saghair, dosa-dosa kecil. Barakallahu fiik. Dosa-dosa yang dianggap remeh oleh sebagian manusia. Kalau masih berlalu lagi, dikhawatirkan terjatuh dalam kabairud dzunub, dosa-dosa besar. Barakallahu. Dosa-dosa besar. Kalau masih berlalu, maka dikhawatirkan terjatuh dalam bid'ah. Kalau masih berlalu lagi, dikhawatirkan terjatuh dalam kekufuran. Hadis yang kita sebutkan adalah contoh yang paling besar dari Rasulullah SAW. Terjatuh dalam kekufuran dalam waktu yang sangat singkat. Pagi, sore, sore, pagi. Barakallahu fiik. Mukmin kafir. Kafir, bukan kafir mukmin. Mukmin kafir juga. Baik. Singkat juga. Na'udzubillah. Iyadzan billah. Karena sebab kurulah. Baik. Saya ingin katakan bahwa asyayatin, syaitan tidaklah menggoda manusia Diperhatikan ya. Syaitan tidaklah menggoda manusia dengan atau dimulai dari lahwan walaiba. Bukan memulai dari yang kecil. Barakallahu fiik. Syaitan akan memulai dari yang besar. Kalau bisa menggoda manusia, barakallahu fikum, menyimpangkan manusia, menyesatkan manusia dengan cara kufur dan syirik, kenapa harus melalui dosa kecil kelamaan? Ada jalan tol pakai jalan tikus. Barakallahu fikum. Ini syayati al-insu wal jin. Akan dimulai dari yang paling besar. Sehingga ia akan berusaha. Ini penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullah. Sehingga ia akan berusaha bagaimana caranya menjadikan seseorang itu keluar dari imannya menjadi seorang yang kafir. Seorang yang bertauhid menjadi seorang yang musyrik. Kalau bisa ini, kenapa harus yang bawah-bawahnya? Berhasil ya. Ternyata pada sebagian orang tidak berhasil. Putus asa. Diajak kafir, tidak mau kafir. Yang kedua, fantabihu, perhatikan. Apa yang ditempuh yang kedua? Dosa besar? Bukan ya. Apa? Bid'ah. Barakallahu fiik. Yang kedua adalah bid'ah wal mukhalafat. Tabir, perhatikan. Bid'ah dan berbagai penyimpangan-penyimpangan akidah. Nah, ini yang kedua. Bukan yang ketiga, bukan yang keempat. Yang kedua. Barakallahu fiik. Baik. Sekarang musuh besarnya iblis wa syayatin, yang paling besarnya manhum, siapa mereka? Siapa lagi menjawab? Musuh paling besarnya siapa yang mau menjawab? Menjawab sekarang mukmin, lebih khusus lagi saat ini saya kasih hadiah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti kalau enggak, ambil sendiri ya. Kalau kurang di belakang masih banyak jauh. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Musuh paling besar. Mau dikhususkan lagi. Mau lebih khusus. Musuh paling besarnya mereka. Al-ulama'u wa talabatul ilmi. Ulama dan talabatul ilmi. Barakallahu. Nah, al-ulama wa talabatul ilmi. Sekarang menggoda seorang alim dan menggoda seorang talibul ilmi untuk jatuh dalam kesyirikan, dalam kekufuran, kita bayangkan saja, kira-kira sulit apa gampang? Barakallahu. Jawabannya apa? Sepintas ya. Sulit kan? Nah, kenapa? Karena mereka adalah orang yang mengajari manusia, seorang mu'allim, seorang pengajar untuk manusia yang sedang mengajarkan tauhid, yang sedang mengajarkan akidah. Iya tidak? Nah, barakallah. Yang sedang menjelaskan apa itu kufur dan syirik. Sehingga syaitan ia mengambil jalan yang kedua, yaitu bid'ah. Maka tampilah syaitan berusaha untuk menjerumuskan sebagian al-ulama dan sebagian talabatul ilmi. Bisa pakai di sini? Apa taruh sini? Baik. Menjerumuskan ulama dan talabatul ilmi melalui yang namanya bid'ah. Dan bid'ah ini biasanya ada penggoda-penggodanya. Barakallahu. Apa itu? Di antaranya adalah hadis yang tadi kita sebutkan dalam potongan yang terakhir. Ya bi'udinahu bi aradhin nabiy. Ia jual agamanya, dia punya din dah. Orang yang paling punya. Orang yang paling besar memiliki bagian dalam permasalahan din. Ayatul Qur'aniyah wa ahaditsun nabawiyah. Rubama hafizaha. Bisa jadi dia menghafalnya dan memahami kandungan-kandungannya. Ia jual, ia tukar itu semuanya dengan sedikit dari harta dunia. Rela ia tinggalkan Alkitab was sunnah. Kalau meninggalkan Alkitab was sunnah berarti pindah ke mana? Hah? Al-bid'ah. Barakallahu. Rela dia tinggalkan Alkitab was sunnah dan berpindah pada bid'ah. Karena apa? Di aradin nabi. Karena sedikit dari harta dunia. Barakallahu fikum. Berbahaya. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita dapatkan sebagian. Kita dapatkan sebagian dari manusia yang di awal kali tumbuhnya ia bergabung bersama, berkumpul bersama Ahlus Sunnah, bahkan min khiyariha, di antara orang terbaiknya, di antara orang yang paling cerdasnya, di antara orang yang paling bersemangat fi kitabillah wa fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di awalnya terlihat menampakkan seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu ataupun dalam mengamalkan ilmu yang ia dapatkan. Berjalan waktu, bertambah ilmunya, bertambah kedudukannya di mata manusia, orang lihatnya. Yang dahulu orang kalau berjalan ini biasa, assalamualaikum. Sekarang assalamualaikum. Gimana kabar? Alhamdulillah. Biasanya biasa. Ini sudah mulai punya kedudukan. Dimuliakan oleh manusia. Baik. Sudah mulai dimuliakan oleh manusia. Karena sebab ilmu. Baik. Berjalan waktu. Bertambah. Terlihat penyimpangan-penyimpangan dalam ucapan ataupun dalam perbuatannya. Terlihat noktah-noktah hitam dalam dakwahnya. Dilihat oleh kawan-kawannya. Bahkan dilihat oleh guru-gurunya. Oh, kok gini? Oh, kok begitu? Siapa yang paling mengetahui awalnya? Bukan murid-muridnya. Yang pertama kali mengetahui itu bukan murid-muridnya. Setiap kali datang fitnah yang seperti ini, yang pertama kali mengetahui, mengenali, ya, barakallahu fikum, penyimpangan, keterplesetan, adalah orang-orang yang juga mengenali ilmu. Entah itu gurunya, atau orang yang semisal dengannya. Barakallahu fikum, dalam ilmu. Terlihat noktah-noktah hitam dalam dakwahnya. Sehingga tidak jarang kau melihatnya sudah rela menjual agamanya. Yang kemarin masih bersama kita, subhanallah. Kemarin masih bersama kita di atas petunjuk, di atas kebaikan. Dan ia menyingkirkan dunia kemarin. Barakallahu fiik. Nah, atau kemarin kau melihatnya ia berjalan bersama ahlul haq. Kemarin masih bersama ahlul haq wal huda. Wal yaum, hari ini telah berbeda. Inqalabat. Dia berbalik barakallahu fikum, sehingga ia pun meninggalkan ahlul haqi dan ia berjalan bersama selain dari ahlul haq. berbeda dari yang kemarin ya, ada apa? Kemarin enggak gini, kok sekarang gini? Tahun lalu itu sepertinya masih begitu, sekarang kok begini? Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Tsumma ra'aitahu, kemudian engkau melihatnya, yamshi ma'a fulan wa yamshi ma'a fulan wa yamshi ma'a fulan. Dia kok sekarang temannya ganti itu ya? Kok sekarang dia juga ganti yang itu? Dia tinggalkan yang ini, dia tinggalkan yang ini, ganti yang itu. Kemarin padahal masih sama-sama. Barakallahu fiik. Ada apa? Ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Dia mulai tertipu karena di belakangnya sudah mulai nampak tinggi dan mulianya menurut dia dunia yang sudah mulai mengikutinya. Barakallahu fikum. Yang sudah mulai berada di belakangnya, entah itu berupa harta, pujian, atau orang-orang yang berjalan bersama dia. Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hari-hari berikutnya telah berubah. Diingatkan oleh kawan-kawannya dengan berbagai cara. Kawannya disalahkan, kawannya justru dicela, kawannya dituduh yang bukan-bukan padahal sedang ingatkan. Ketika gurunya yang mengingatkan, justru dikatakan bahwa barakallahu fikum, orang-orang telah berdusta atas saya. Dan seterusnya, semakin jauh. Seandainya ia berusaha memperbaiki dirinya, meskipun dari yang kecil, ia mulai memperbaiki diri. Seandainya itu baik untuknya, baik untuk semuanya. Seandainya, andai saja, ya layak. Barakallahu fiik. Yang dahulu, yang kemarin masih memuji guru-gurunya, syuyukh, syekh-syekhnya, guru-gurunya, sekarang sudah mulai terjatuh, kemudian mencela syekh pula, oh syekh pula. Ada apa? Telah berubah dari yang sebelumnya. Pertanyaannya, kapan orang itu bisa terjatuh seperti ini? Kapan dia bisa tergelincir dengan ketergelinciran yang jauh? Barakallahu fiik. Demikian terjadi. Idza wasala ila ma yuridu min ulaika alladziina dhamma ilaihim. Ini akan terjadi ketika dia telah mencapai tujuan yang dia inginkan, ketika manusia sudah ada di belakangnya, ketika ia sudah di atas dan diikuti oleh sekian banyak manusia, ketika ia telah berbicara dan orang mendengarkannya, ketika ia memerintahkan maka orang mengikutinya, ketika ia berbuat makar orang pun terpedaya. Di saat seperti itu, barakallahu fiikum, dan ia telah mendapatkan bagian dari dunianya. Apa itu? Nah, yang tadi kita sebutkan, harta ada, orang-orang yang memujinya, mengikutinya, yang siap berkorban untuknya ada, tidak sedikit, banyak bahkan. Barakallahu fiikum. Nah, ikhwatil kiram rahimani wa rahmatullah. Padahal kalau masih ingat kemarin, kayaknya orang su'lu pun lama-lama. Orangnya fakir, orang miskin, orang tidak punya apa-apa. Yang tidak punya harta, orang yang sederhana. Kemarin, beberapa tahun yang lalu itu kayaknya sederhana. Barakallahu. Al-an sekarang berubah. Ketika telah merasakan nikmatnya kendaraan mewah, ketika sudah mulai merasakan nikmatnya rumah yang megah, ketika telah merasakan seakan-akan uang yang dia miliki tidak pernah habis-habisnya, mau beli apa aja bisa. Ketika ia merasakan semua orang menghormati dan memuliakannya, ketika ia merasakan kalau sedang berbicara orang mendengarkannya. Barakallahu fikum. Tidak bersegera dengan amalan saleh berupa apa? Ar-ruju' ilal haq, kembali kepada al-haq. Al-istighfar wa taubah. Tidak segera. Ketika ia mengetahui ketergelincirannya, ia tidak segera, maka syaitan punya posisi di sana. Syaitan punya posisi di sana untuk menjauhkan dia dari al-haq. Ia dan billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hasilnya ia telah menjual agamanya dan ia tukar dunianya. Fataraka sunnah wa ahlaha, dan dia sudah rela meninggalkan sunnah dan ahli sunnah. Sudah rela. Ia sudah mendapatkan apa yang tadi ia inginkan. Taraka sunnata wa ahlaha wa raqibal bid'ah wa sahaba ahlaha, dan ia menjadikan bid'ah sebagai kendaraannya, dan ia bersahabat dengan ahli bid'ah, berkawan bersama mereka. Kemudian mulailah dia berbuat makar terhadap ahli sunnah. Apa itu? Berbuat dengan sekian ucapan-ucapannya. Summa yaqtadir, dia cari-cari celah untuk membela diri. Di antara ucapan yang akan dia ucapkan, ini dari dulu seperti ini. Dari dulu demikian caranya. Barakallahu fikum. Nah, ia mulai mengucapkan bahwa ahlu sunnah itu mutasyadid, orang-orang yang keras. Barakallahu fikum. Kalian itu terlalu keras, mutasyadid. Sudahlah, jangan jadi orang yang keras-keras banget, kenapa? Yang biasa aja gitu. Masih saudara kita, masih muslim. Ya, masih sama-sama mendakwahkan tauhid. Masih sama-sama juga mengecam bid'ah. Kita masih sama-sama ingin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih harus keras-keras? Jangan jadi orang-orang keras lah. Yang slow aja, jangan mutasyadid. Tensinya diturunkan. Nah, style kendu. Gitu ya. Barakallahu fiik. Jangan kenceng-kenceng di wajo. Harus sudah biasa aja. Barakallahu fiik. Gitu lah. Dari dulu ini, bukan hanya sekarang. Mutasyadid. Orang-orang yang keras. Nah, atau bahkan ia sudah berani menuduh sebagian masyayikh itu mutasyadid. Ya, itu kan Syekh Fulan memang agak keras. Dia sudah mulai memisahkan ini Syekh yang keras, ini Syekh yang lembut. Sudah dia mulai memisahkan. Yang belum pernah hal seperti ini kita dapatkan dalam salaf, ada pemisahan ini Syekh yang lembut, ini Syekh yang keras. Belum pernah ada. Barakallahu fikum. Nah. Baik. Terus yang keras ini dicela, yang lembut dipuji. Loh, kenapa dia memisahkan ini mutasyadid? Kalau yang ini tidak mutasyadid, tujuannya apa? Ada tujuannya, bukan sekedar memisahkan, tapi tujuannya untuk mencela yang mutasyadid. Nah, ini kan yang mutasyadid dicela, maksudnya jangan ikuti itu terlalu keras. Yang ini aja, yang slow-slow saja. Barakallahu fiik. Nah, kalau dahulu seandainya kita dapatkan pemisahan al-imam fulan syadidun ala ahli bid'ah, itu dalam rangka apa? Mencela atau memuji? Memuji. Tidak pernah kita dapatkan di tengah-tengah salaf seorang yang keras terhadap ahli bid'ah dan disebutkan imam fulan keras terhadap ahli bid'ah. Kecuali dalam konteks apa? Memuji. Kalau sampai ada kalimat yang menyebutkan asy-syekh fulan, al-imam fulan, itu keras dalam konteks mencela, itu tandanya dia ahli bid'ah. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah, ketika beliau membela Ahmad Ibn Salamah. Ikhwatikillah rahimani wa rahimakumullah. Dia pun mulai mencari jurus yang selanjutnya. Radhi terlalu gulu, bukan gului, berlebih-lebihan, terlalu gulu, terlalu ekstrim mengamalkan sunnah, terlalu ekstrim. Mulai dia membawa ayat dan hadis yang memerintahkan kita apa? Arifku wallin, lemah lembut kepada manusia. Oh, Allah kan berfirman, ya, barakallahu fikum, dalam Al-Qur'an berbicara tentang Nabi alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufar rahimau bainahum. Saling penyayang di antara mereka. Disebutkan hadis-hadis bagaimana berlemah lembut bersama muslimin. Bagaimana Nabi alaihi salatu wasalam memiliki sifat yang rahmah, yang lembut kepada manusia. Tidaklah didapatkan dalam sesuatu ada kelembutan kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah tercabut dari sesuatu kelembutan tersebut kecuali akan merusaknya. Ini hadisnya Nabi alaihi salatu wasalam. Kok kalian gulu mutasyaddid? Barakallahu. Mulai dia membuat kekacauan di tengah-tengah ahlus sunnah wal jamaah. Iya ya, itu kan hadis, itu kan ayat. Padahal bukan pada tempatnya. Loh, itu sedang menjelaskan apa? Menjelaskan ahli bid'ah? Atau menjelaskan perkara-perkara yang dibutuhkan muslimin? Jangan disamakan. Barakallahu. Jangan disamakan. Pembahasan ahli bid'ah itu pembahasan tersendiri, tidak bisa disamakan dengan muslimin. Barakallahu fikum. Padahal dia tahu kan muslimin. Wong dia sebelumnya orang yang terpandang dalam ilmu kok. Enggak percaya dengar rekaman 10 tahun lalu. Isinya gimana? Barakallahu fikum. Yang menunjukkan kalau dia mengetahui bagaimana meletakkan ayat dan hadis-hadis tersebut. Fatihillah rahimani wa rahmatullah. Muncul berbagai udur-udur yang setelahnya. Setelah orang-orang itu pinternya ngomong, ngomongin orang terus. Ma'indahun illa kalam alamas. Pintarnya ngomentari orang, sikulan begini, sikulan begitu. Padahal kita kan sama-sama manusia, banyak salahnya. Kenapa sih dikomentari-komentari? Ya kan, kita semua kan punya salah. Ada yang gak punya salah? Kita semua punya salah ya. Kenapa kok komentari orang? Kita ingin diberikan uzur. Kenapa tidak memberikan uzur kepada orang? Kelihatannya asik ya kalimatnya. Indah ya. Barakallahu fiik. Nah, kelihatannya. Tapi bukan pada tempatnya. Loh, ini kita sedang membicarakan al-akhtha wazallat wal bid'ah. Nah, kita ini sedang membicarakan kesalahan, sedang membicarakan ketergelinciran, sedang membicarakan penyimpangan, sedang membicarakan bid'ah. Barakallahu. Nah, jangan dicampur ke sana kemari, sana kemari. Baik, yaktumunan nasa, mereka menyembunyikan ilmu dari manusia. Sehingga orang pun semakin bingung, ini yang benar yang mana? Sama-sama bawa ayat, sama-sama bawa hadis. Barakallahu fiik. Sangat merugikan dan membahayakan kaum muslimin. Barakallahu fiik. Setelah itu muncul lagi ucapan berikutnya. Ya, itu kan pendapatnya sebagian ulama, tapi ada kok ulama yang menyelisih itu yang beda. Kalau ulama ini ya memang begitu. Tapi ada kok ulama ini lain. Ini ulama ini punya pendapat. Subhanallah. Mulai dia membenturkan antara ulama yang satu dan ulama lainnya. Bahkan ia sudah mulai berani menjadikan diamnya seorang ulama sebagai hujah untuk dirinya. Ulama lain aja diam kok. Ini sewot banget. Kayak dia yang paling benar. Ya subhanallah. Barakallahu. Itu bahasa kasarnya. Bahasa lembutnya ya tadi, ya ini kan pendapat ulama, kita hormati, kita hargai atas keilmuannya. Tapi jangan lupa ada ulama yang senior juga, yang selevel dengan Syekh Fulan, yang juga kita harus hormati. Itu bahasa lembutnya. Ya, kita sama-sama saling menghormati. Baik. Mulai ucapan-ucapan yang bisa dibawa kemana-mana. Terserah orang yang mendengarnya. Terserah orang yang mau memaknakannya. Semakin membingungkan manusia. Barakallahu fiik. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Ini sejak zaman dahulu. Antum tahu pembunuh Ali bin Abi Thalib. Ya, siapa pembunuhnya? Nah, siapa? Siapa yang tahu? Nah, baik, tafadhol. Abdurrahman bin Muljam. Barakallah, jazakallah khairan. Ini ada dua, boleh milih satu juga. Kalau kurang di belakang masih ada. Yang ngasih mereka pada Abdurrahman bin Muljam. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib. Sekarang kita sedikit mengenal siapa itu Abdurrahman bin Muljam. Jangan antum kira Abdurrahman ibn Muljam, sebagian bahasa ibn Muljim. Nah, itu preman pasar yang ditemukan di pasaran, di jalanan, terus disuruh kamu bunuh Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin, jangan berpikir seperti itu. Kenapa? Karena kita harus mengetahui kenyataannya. Apakah dia orang jahil atau sebelumnya digolongkan termasuk seorang alim? Kalau ingin tahu siapa dia, bisa kita ketahui dalam satu kejadian. Dahulu waktu antum belum lahir, saya juga belum lahir. Ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kita belum lahir ya. Jelas. Ingin mengajari penduduk Mesir, mengajari Al-Quran, maka beliau mengutus orang ini tadi. Abdurrahman ibn Muljam diutus oleh Umar ibn Khattab menemui Amr ibn al-As dengan membawa mandat resmi dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab untuk mengajari penduduk Mesir waktu itu. Baik. Menjadi rujukan dalam pendidikan Al-Quran. Ibn Muljam ini berarti bukan orang apa namanya rendahan ya, orang istimewa ini. Barakallahu fiik, orang istimewa. Nah, Abdurrahman bin Muljam punya kedudukan yang besar di mata waliul amr dan di mata muslimin. Tapi hasilnya seperti itu dalam perjalanan hidupnya. Atau Jahan bin Safwan. Nah, barakallahu fiikum. Apakah dia juga orang pasaran? Orang yang tidak punya din kemudian berbuat bid'ah? Tentunya tidak. Dia adalah salah satu murid seniornya Al-Hasan Al-Basri. Bukan murid yang baru kemarin, senior. Barakallahu fiik. Dan orang-orang selainnya, Amr ibn Ubay, Bisar al-Marisi. Ini ada sebuah kejadian. Ketika Syekh Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah, semoga Allah menjaga beliau, didatangi seorang pemuda, yang jelas bukan saya, yang mendebat beliau. Ya Syekh Rabi, kenapa, ini secara makna ya, kalian mentabdir Sayyid Kutub, padahal dia kan sudah melakukan ini dan itu. Dia membantah Syiah, dia melakukan ini dan itu. Disebutkan kebaikan-kebaikan Sayyid Kutub. Kata Syekh Rabi, hafizallahu wa ra'ah, apakah engkau tahu siapa itu Bisr al-Marisi? Iya. Baik. Kenapa ia ditabdi oleh para ulama? Karena sebab apa? Nah, itu jelas. Karena mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ini Bisr al-Marisi. Baik. Kata Syekh Rabi, Bisr al-Marisi dahulu adalah seorang yang dikenal keilmuannya. Dan ia sangat keras membantah orang-orang dari kalangan Rafidhah dan membantah orang-orang dari kalangan Mu'tazilah dengan bantahan yang keras terhadap mereka. Ini Jusr al-Nais. Barakallahu. Artinya orang yang berada di garis, di barisan apa? Ahlus dulunya. Buktinya apa? Memusuhi ahlul bid'ah. Sampai kemudian dia terfitnah dengan barakallahu fikum pengakuan dia atau pernyataan dia bahwa Al-Quran adalah makhluk. Maka dia pun dicap dan difonis sebagai mubtadi. Dan dia akhirnya dimusuhi oleh ahlus sunnah dan dimusuhi oleh orang-orang yang sebelumnya memusuhi dia. Nah, ahlus sunnah dimusuhi. Ahlul bid'ah juga dimusuhi karena dia jadi ahlul bid'ah baru, pendatang baru. Barakallah. Sekarang Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini jauh melebihi Bisr al-Marisi bid'ahnya. Kalau Bisr al-Marisi bid'ahnya adalah ucapan dia Al-Quran adalah makhluk. Itu. Barakallah. Kalau Sayyid Qutb, subhanallah. Nah, berapa ratus bid'ahnya. Tapi kenapa dia malah dijadikan sebagai rois, sebagai pemimpin? Kenapa dijadikan pemimpin? Nah, kalau dia dijadikan pemimpin, terus kenapa kita tidak bersikap lebih keras terhadap dia? Kalau dia dijadikan pemimpin, Mr. Al-Marisi yang tidak dijadikan pemimpin saja, dia dicela, kita bersikap keras, apalagi orang yang punya bid'ah lebih banyak dan dijadikan sebagai pemimpinnya. Maka sikap kita lebih keras tentunya. Barakallahu. Nah, itu kurang lebih ya kisah yang terjadi bersama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sampai jam berapa ini? Man dia siapa yang tahu? Abul Yas sampai jam berapa? Baik, insyaallah nusalli awalan tsumma ba'da isya nastamir. Nah, jadi kita salat dulu terus dilanjutkan lagi apa dilanjutkan dulu baru salat isya? Dilanjutkan dulu sampai jam saya ikut saya. Ya. Sampai selesai. Nah, kalau jam 9 berarti azan dulu tadi ya. Fadhal, muadzin ya azan. Sudah waktunya azan ya. Fadhal. Baik. Ikhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Orang yang seperti ini, seorang yang sebelumnya dari kalangan ahlu sunnah ma'a as-sunnah ala sunnah, orang yang sebelumnya kalangan ahlu sunnah di atas as-sunnah, kemudian ia bersikap sebagaimana yang telah kita sebutkan, terfitnah dengan dunia, terfitnah dengan bid'ah dan ahlul bid'ah, lalu ia tinggalkan sunnah dan meninggalkan ahlu sunnah. Ia kemudian mengendarai bid'ah dan berkawan bersama ahlul bid'ah. Orang yang seperti ini. Nah, asyaddu dhararan ala ahli sunnah. Sangat keras mudaratnya, kerusakan yang ditimbulkannya terhadap as-sunnah dan ahlu sunnah dibanding ahlul bid'ah. Barakallahu. Orang yang keluar dari sunnah sambil nendang-nendang ahlu sunnah, sambil ngamuk-ngamuk dulu, ini lebih keras bahayanya, lebih keras mudharatnya dibanding orang yang sudah di luar pagar yang mencela ahlu sunnah dari kalangan ahlu bid'ah, dan lebih menyakitkan untuk kita. lebih menyakitkan ahlu sunnah. Barakallahu fiikum. Dan ini kenyataannya, tidak bisa dipungkiri. Dan yang saya nukilkan dari ucapan-ucapan tadi, saya ambil dari kalimat yang diucapkan oleh Syekh Muhammad Ibn Hadi Al-Madkhali, hafizhahullah wa ra'ah. Nah, yang saya nukilkan tadi banyak tadi, ya, beberapa kalimat dari Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, saya ingin menyebutkan di antara ucapan sebagian salaf yang kalau berani, tadi kan menyebut ahlu sunnah mutasyaddidun, ulama ahlu sunnah itu mutasyaddidun, orang-orang yang hulu, ya, orang-orang yang ucapannya hanya ngomentari manusia, yang tidak melirik pada kesalahannya sendiri. Nah, orang-orang seperti ini, maka sekarang kita bawakan contoh dari salafuna saleh. Apakah mereka berani mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam sebagai seorang mutasyaddid, atau Ibnu Abbas, atau Ibnu Umar, atau bahkan Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhum, berani mereka katakan mutasyaddid? Apakah mereka berani menuduh para sahabat ini sebagai orang-orang yang hulu, sedangkan kita tidaklah lebih keras dibanding mereka permusuhannya terhadap al-kufar wa ahlul bidah? Apakah ada di antara kita yang berani mengatakan saya lebih keras permusuhannya terhadap ahlul bidah, melebihi Abu Bakar, melebihi Ali bin Abi Thalib, melebihi Imam Ahmad, melebihi Al-Imam Syafi'i? Ada yang berani mengatakan saya lebih keras? Atau kita katakan mereka lebih keras? Tinggal kita memilih. Kalau kita tidak punya adab, ya mungkin silahkan bilang saya lebih keras. Tapi kenyataannya mereka rahimahumullah wa radhiyallahu taala anhum jauh lebih keras terhadap mereka dibanding kita ini yang penakut. Nah, kalau orang yang seperti kita saja dikatakan keras, terus para sahabat mau kamu katakan apa? Terus para ulama salafuna saleh mau kamu sebut apa? Kalau orang kayak kita aja disebut keras, terus mereka mau disebut apa? Barakallahu. Nah, Allahu al-musta'an. Kita sebutkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Di dalam sebuah hadis yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasul alaihi salatu wasalam menyatakan, "Saya kunu fi akhiri ummati nasun yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Fa iyyakum wa iyyah." Kata beliau alaihi salatu wasalam, nanti kelak akan muncul di akhir-akhir umatku ini sekelompok manusia yang akan berbicara bersama kalian sesuatu yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya. Tidak pernah kalian dengar pula dari orang tua kalian, ayah-ayah kalian. Maka berhati-hatilah kalian dari orang-orang seperti ini. Baik. Muncul satu ucapan di antaranya. Saya berikan sebagai contoh saja. Ketika sebagian orang ingin membandingkan antara kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kalamnya para ulama, bimbingan para ulama. Nah, ada orang yang berani-beraninya mengatakan dengan ucapan yang baru saja kita dengar, sebelumnya belum pernah ada kita dengar. Ucapan para ulama itu ucapan manusia, bukan wahyu. Barakallahu fiikum. Perhatikan ya, ucapan para ulama itu ucapan manusia, bukan wahyu yang turun dari langit sana. Buka kitab, pernah kita dengar seperti itu? Barakallahu fiikum. Ada seorang ahlu sunnah mengucapkan. Nah, ada yang pernah mengucapkan? Baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahmatullah. Ini ucapan apa? Sebelum kita membahas apa yang dia ucapkan, kita tanya tujuannya apa dia ngomong seperti ini. Tujuannya untuk menjatuhkan semua kalamnya ulama, jatuh sama dia. Gak ada nilainya ucapan manusia kok. Bukan wahyu, bukan Al-Quran yang Allah turunkan dari langit sana. Persis ucapannya orang yang mengingkari sunnah, mengingkari bimbingannya salaf. Barakallahu fikum. Nah, ya kenyataannya, tapi kan memang bukan wahyu. Mau bilang kita, mau bilang wahyu juga gak mungkin kan kita. Tapi ini ucapan aneh. Kita katakan ya memang bukan wahyu. Yang bilang wahyu itu siapa? Wahyu aja gak pernah bilang begitu. Barakallahu fikum. Ada yang pernah bilang ucapan Abu Bakar itu wahyu, ucapan Umar itu wahyu, ucapan Utsman Ali bin Abi Thalib wahyu. Ada yang pernah bilang? Enggak pernah ada. Itu sudah jelas bukan wahyu. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasalam, barakallahu fikum, nah, apakah semua ucapannya itu adalah wahyu? Baik. Apa yang mereka inginkan? Memisah-misahkan begitu. Apa yang diinginkan? Untuk menjatuhkan barakallahu fikum sunnah. Menjatuhkan bimbingan ulama ahli sunnah wal jamaah. Agar tidak diambil lagi. Bukan wahyu. Terus yang diambil apa? Ya terserah gua. Suka-suka gua. Nah, katanya orang sana. Orang barat. Jawa bagian barat maksudnya. Terserah saya. Kayaknya cocok bagi saya ambil. Ya enggak cocok ya enggak. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Ucapan yang tidak pernah dengar. Kalau kita dapat orang seperti ini, wajib kita jauhi. Ini ucapan siapa yang ngomong gitu? Nah, tanggapan kita pertama, siapa ulama yang pernah ngomong seperti ucapan kamu? Siapa sahabat atau tabi'in atau salafus saleh, sebutkan satu saja yang pernah ngomong seperti yang kamu ucapkan. Apakah bisa menghadirkan? Kalau enggak kena hadis ini. Barakallahu fiikum. Nah, kena hadis ini. Sebagian manusia yang yuhadditsunakum bima lam tasma'u antum wala aba'ukum. Mereka akan mengajak bicara kalian suatu ucapan yang tidak pernah kalian dengar sebelumnya, tidak pernah didengar oleh ayah-ayah kalian. La haula wala quwwata illa billah. Dijauhi. Kamu pergi. Loh kok dijauhi, tapi kan dia masih ahlus sunnah, masih salafi. Mau kasih contoh yang lebih keras? Ucapan yang semisal dengan ini. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita mau dikatakan keras, kita berikan contoh yang lebih keras dari kita. Al-Imam Malik berani mengatakan Imam Malik mutasyaddid. Nah, ketika seseorang di dalam majlis beliau bertanya kepada Imam Malik, ya Aba Abdullah, barakallahu fikum, berbicara tentang ya istiwanya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa sawa, bagaimana Allah itu istiwa? Bagaimana Allah itu beristiwa? Barakallahu fikum. Maka Imam Malik rahimallahu menjelaskan, al-istiwa'u ma'lum au ghairu majhul. Istiwa itu jelas. Bukan tidak diketahui, sudah jelas. Nah, wal kaifiyatu majhul. Adapun kaifiyahnya kita enggak tahu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiyahnya, istiwanya Allah, itu bid'ah. Wa ma araka illa rajulun su'un, dan saya tidak menilai kamu kecuali seorang yang buruk. Nah, maka beliau perintahkan, silahkan keluar. Diperintahkan suruh keluar. Nah, mau bilang Imam Malik mutasyaddid? Siapa yang berani? Hati-hati Imam Malik bilang mutasyaddid. Baik. Disuruh keluar, silahkan keluar. Baik. Kan bisa jadi orang tadi mungkin tanya itu beneran, bisa jadi. kok enggak husnudzon si Imam Malik itu? Langsung usir-usir saja. Husnudzon sama saudaranya kok. Sudah datang dalam majlisnya, jauh-jauh orang jauh, barangkali orang luar kota, tanya beneran Rasulullah. Mau bilang begitu? Nah, barakallahu fikum. Salafun salih seperti itu. Orang yang seperti ini memang harus dijauhkan. Dikhawatirkan akan merusak orang yang tersisa. Orang-orang yang ada kalau dibiarkan dia bercokol di sana. Barakallahu fikum. Atau ucapan-ucapannya semisal dengan ini, baru kita dengar. Kapan kita baca di kitab Musnad Imam Ahmad, di syarahnya Ibnu Hajar, syarahnya Sahih Al-Bukhari? Enggak ada. Barakallahu fikum. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Ketika muncul bid'ah, orang-orang yang mengingkari takdir yang disebut dengan apa? Ya, disebut dengan apa? Mengingkar takdir. Qadariyah. Muncul orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir. Datang sebagian ulama dari daerah Basrah kalau saya tidak salah, menuju barakallahu fikum Ibnu Umar, ingin bertanya kepada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Baik, mereka bertanya tentang Qadariyah. Maka berkatalah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, fa idza lakitahum, kalau kamu nanti ketemu sama mereka, orang-orang Qadariyah ini, fakhbirhum. Baik, makanya tadi dia kerepotan di dalam, kok enggak hidup-hidup, enggak ada suaranya. Ternyata di sini off. Khairun insyaallah, bas. Ya, 15 menit. Saya enggak tahu kalau waktu, enggak tahu. Apa? Saya masuk rekaman kan? Kalau engkau bertemu mereka, fa'akhbirhum, sampaikan kepada mereka, anni bari'um minhum, bahwa saya berlepas diri dari mereka, wa annahum bara'u minni, dan mereka juga telah terlepas dariku. Sudah enggak ada hubungan lagi. Putus hubungan sama Qadariyah. Enggak ada hubungan sama Ibnu Umar lagi. Nah, sudah tidak ada hubungannya dengan ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hilang sudah. Baik, sampaikan kepada mereka. Mau bilang Ibnu Umar mutasyaddid? Iya, kok enggak dinasihati dulu sih? Mestinya kan Ibnu Umar nulis kertas apa risalah lah. Risalah dikirim menjelaskan, "Pak, ini Qadariyah salah kamu. Ya, takdir itu begini dan begitu." Ada yang mau bilang gitu? Ada yang mau menggurui Ibnu Umar? Nah, ada yang mau menasihati Ibnu Umar? Wah, Ibnu Umar itu salah dulu. Kenapa enggak menasihati dulu? Man, siapa yang berani? Baik. Kalau ada yang berani, hati-hati. Baik. Ternyata tidak ditempuh oleh Ibnu Umar. Langsung Ibnu Umar memvonis. Langsung memvonis. Sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka. Mereka juga terlepas dari saya. Nah, dan disebutkan di sana ada beberapa lafaz yang lebih panjang dalam riwayat yang lain, bahwa ya, meskipun mereka sholat, meskipun mereka puasa, itu tidak akan diterima. Ibadah-ibadah mereka tidak akan diterima sampai mereka mau beriman dengan takdir. Barakallahu fiik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan pula oleh Ibnu Abbas, nah, min fuqaha'i sahabat. Beliau adalah salah seorang fuqaha'nya sahabat. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhuma, la tujalisu ahlal ahwa. Jangan kalian duduk bersama, berkawan bersama ahlul ahwa. Orang-orang yang mendahulukan hawa nafsu. Fa inna mujalasatahu mumarridatun lil qulub. Karena duduk bersama ahlul ahwa ini akan menjadikan hati kita itu sakit, berpenyakit. Duduk berkawan sama ahlul ahwa itu bikin hati kita berpenyakit. Jadi jangan duduk sama mereka. Ya, tapi kan harus dinasihati. Menasihati itu tidak harus duduk bersama. Tidak harus ngobrol bersama. Barakallahu fiikum. Siapa yang mengatakan menasihat itu harus duduk di depannya, menyampaikan, ya akhi, saya nasihatkan kepadamu. Untuk yang pertama, pasal pertama, engkau harus meninggalkan bid'ah. Yang kedua, sebentar, saya juga mau ngomong, jangan kamu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mulai satu ayat yang baca. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, qala Imam Bukhari, haddatsana Musaddad, qala lebih salah. Dia bisa menyebutkan sanadnya? Kamu enggak bisa. Nah, enggak jadi kamu dinasehat, enggak jadi menasehati. Kamu yang ditenggelamkan sudah masuk kantong yang satu lumayan. Bisa berhasil. Barakallahu. Seandainya kita menasihati orang yang memiliki kedudukan ilmu sebelumnya, sebelum terjatuh dalam hawa nafsunya, kira-kira yang terjadi itu adalah orang tersebut diam mendengarkan, atau terjadi munakosyah, bantah-bantahan. Kira-kira yang terjadi apa? Mesti munakosyah, gak mungkin dia berdua. Kalau anak yang main bola enggak sholat, kita panggil, sini, waktunya sholat kok enggak sholat? Iya, Pak, iya. Dia akan iya, kan enggak punya ilmu. Tapi kalau seorang yang memiliki dasar ilmu, kamu panggil gini aja, dia bisa marah. Kalau manggil yang sopan, Mas. Barakallahu fiik. Sama orang lebih tua. Kita dudukkan. Barakallahu fiikum ya akhi. Engkau telah melakukan satu kesalahan yang saya dengar dalam salah satu kajian, demikian dan demikian. Sebentar, itu saya dengar dalam kalam seorang alim yang ada di Madinah, bahwasanya perkara ini disebutkan oleh alim fulan dalam kitab ini, bahwasanya memang itu diperbolehkan. Oh, gitu ya? Iya, baru tahu, nanti saya kasih tahu. Barakallahu. Kalau bukan engkau yang ditelan mentah-mentah, habis sudah. Saya mau pakai bahasa kasar zaman dulu, tapi malu, jadi enggak jadi. Nah, barakallahu. Apa yang terjadi? Munakosyah, minimalnya itu munakosyah. Kalau engkau punya ilmu, semisal dengan dia. Tapi kalau engkau tidak punya ilmu, ya sudah, engkau ditelan. Ditelan miring. Begitu kan? Nah, barakallahu. Terus gimana? La tujalisu ahlal ahwa. Jangan kamu duduk bersama ahlul ahwa. Kenapa? Mumarridatun lil qulub. Iya, Pak, yakin. Lo banyak buktinya. Berapa banyak ahlu sunnah yang dahulunya berkawan dengan ahlu sunnah? Sama ahlu sunnah. Ketika ia duduk sebentar saja, mungkin cuma sekedar bercanda. Mungkin sekedar makan bersama. Mungkin sekedar SMS-an ini. Atau mungkin inboxan di Facebook zaman sekarang. Baik. Hanya karena itu, terus sudah ada sedikit pembelaan. Ternyata orangnya kayaknya masih bisa dinasihati. Ya, sudah mulai. Satu. Sudah dapat satu poin. Ahlul bid'ah atas diri. Barakallahu. Hanya karena sebab berkirim pesan, belum ketemu orangnya. Apalagi ketemu. Bersenda gurau, bercanda, tertawa bersama. Kira-kira jadinya apa? Nah, kira-kira apakah akan membiarkannya terus dalam majlisnya? Ada orang tanya, Ustaz itu gimana tentang si Fulan itu? Oh iya, itu si Fulan. Gimana ya? Ya, ya insya Allah salafi, cuman salafinya agak gimana. Soalnya kemarin habis makan bersama. Mau dicelah gimana rasanya? Barakallahu. Rasanya ada yang ganjel gitu. Tapi anu Ustaz, ini Syekh pulang. Ustaz pulang. Dia jelas-jelas ke sana kini ini. Ya mudah-mudahan ada perubahan. Baik. Muncul kalimat-kalimat yang samar, yang ngambang, yang buat orang itu bingung, yang benar itu gimana sih? Ingat, suaramu itu didengar oleh manusia. Kalau engkau seorang dai, diikuti oleh mereka. Hati-hati kalau berbicara. Tapi kan masih seorang salafi. Dia ini yang berkawan sama lebih dah. Iya sih masih salafi. Tapi ucapan-ucapannya berbahaya. Maka kita pun berhati-hati dengan. Tapi dia masih ahlu sunnah. Kita akan sebutkan ucapan ahlu sunnah. Ulama ahlu sunnah tentang yang seperti ini. Masih gak ngantuk ya? Baik, kita lanjutkan. Mumpung gak banyak orang. Kalau banyak orang kan mau, kalau mau ngomong itu segan gitu. Kayak ini insyaallah paling dari rekaman enggak apa-apa. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Berkata Imam Al-Auza'i. Al-Auza'i imam besar. Kata beliau rahimahullah, "Ittaqullah ma'syaral muslimin." وَقْبَلُ نُصْحَ النَّاصِحِينَ وَعِضَةَ الْوَعِدِينَ وَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْإِلْمَ دِينٌ فَامْدُرُ مَا تَسْنَعُونَ وَأَمَّنْ تَأْخُدُونَ وَبِمَنْ تَقْتَدُونَ وَمَنْ عَلَى دِينِكُمْ تَأْمَنُونَ. Kata beliau rahimahullah, bertakwalah kalian wahai sekalian kaum muslimin dan terimalah nasihatnya orang-orang yang memberikan nasihat. Terimalah nasihatnya orang-orang yang memberikan nasihat. Terimalah wejangan dari para penasihat yang terpercaya. Ketahuilah oleh kalian bahwa ilmu ini merupakan agama. Ilmu yang kita pelajari ini merupakan agama. Lihatlah oleh kalian apa yang telah kalian perbuat. Dari siapa kalian mengambil ilmu? Siapa yang kalian jadikan sebagai kudwah dan bersama siapa kalian merasa aman terhadap agama kalian? Ini yang kita jadikan sebagai kawan dan orang yang kita ambil ilmu. Kenapa? Nah, pertanyaannya kenapa? Kata beliau, fa inna, ini diperhatikan. Fa inna ahlal bid'ah kulluhum mubtilun, affakun athimun, la yar'un wa la yamdurun wa la yattaqun. Dikarenakan ahlul bid'ah semuanya adalah pembela kebatilan, pendusta, pendosa, bukan pendidik, bukan orang yang cendekia, bukan orang-orang yang bertakwa. Itu ahlul bid'ah. Jangan berkawan bersama mereka. Sampai beliau mengatakan, fakunu lahum hazzarin muttahamin rafidina mujanadin. Jadilah kalian orang-orang yang berhati-hati, waspada, menyingkir dan menjauh dari mereka. Nah, ini peringatan keras. Menjauh, menyingkir, pokoknya jangan jadikan kawan. Jangan SMS-an, istilahnya bahasa modern kita. Jangan SMS-an, jangan kirim salam. Ya, salam ya untuk Ustaz Fulan. Nah, seorang Ustaz dari kalangan ahli bid'ah. Barakallahu fikum. Ya, jangan. Salam ya, jangan lawan orang. Salam. Barakallahu. Salam untuk Ustaz Mu'adzi ya di sana. Rahulullah wabarakatuh. Baik. Jangan keras-keras. Tapi waktu direkam tidak apa-apa. Baik. Berbahaya ikhwatul iman. Kemudian. Dikatakan oleh Al-Fadhil Ibn Iyad rahimahullahu taala, la tajlis ma'a sahibi bid'atin fa inni akhafu an tunzala 'alaika al-la'na. Jangan kamu duduk bersama ahlul bid'ah karena saya khawatir akan diturunkan laknat kepadamu. Sedang kuat antum ya. akan dinyalakan kepadamu yang enggak ada orangnya. Barakallahu fiik. Ini perkataan Al-Fudhail Ibn Iyad. Ada yang mau mengatakan Al-Fudhail Ibn Iyad min ulama mutasyaddid. Nah, ada yang bilang gitu. Ada yang berani? Baik. Tahu dari mana itu? Mau ditunjukkan laknat segala. Laknat itu kan haknya Allah. Kalau bahasanya orang-orang sekarang, orang-orang yang banyak berkomentar Al-Qurra, maksudnya Al-Qurra di sini komentator yang enggak tahu siapa dia, wujudnya orangnya gimana, pekerjaannya apa, siang dan malamnya bagaimana, siapa kawannya, ngomong tentang agama. Nah, muncul sebuah nama, kelihatan nama seorang yang berilmu. Abu Fulan Al-Fulani. Gambar kembang. Kembang selamat. Barakallahu. Komentar. Ya. Yang kami dapatkan dari ulama usunnah. Wah, sudah mulai kelihatan wah. Mirip orangnya. Kalau ketahuan betul. Lu. Orangnya kayak gitu. Nah. Lihat kalamnya. Enggak cocok. Blas. Ini kopas dari mana ini. Baik. La haula wala quwata illa billah. Ada yang berani mengatakan Al-Fudhail bin Iyad tahu kok diturunkan laknat dari mana? Laknat itu kan haknya Allah Subhanahu wa taala. Kok berani bicara begitu? Ada yang berani ngomong demikian? Al-Fudhail bin Iyad yatakallam bil ilm. Apa mengatakan Al-Fudhail bin Iyad itu salah seorang ulama yang bisa benar bisa salah? Al-Fudhail bin Iyad ini bukan nabi. Bukan berbicara dengan wahyu. Ada yang berani bilang demikian? Atau ada ulama lain yang mengatakan demikian? Ternyata tidak. Barakallahu. Mereka thiqah, percaya kepada apa yang dikatakan oleh Al-Fudhail ini. Kemudian disebutkan oleh beliau pula rahimahullah ta'ala yang tadi disebutkan dalam kitab Hilya, disebutkan dalam kitab Al-Ibana Ibnu Battah rahimahullah ta'ala. Ucapan beliau yang lain, akilu ma'ayahudi wa nasrani, akulu ma'ayahudi wa nasrani, wala akulu ma'amuktadid. Saya ini mau makan bersama satu nampan ini, bersama seorang Yahudi atau seorang Nasrani, mau saya. Karena memang tidak diharamkan ya. Barakallahu fiik. Tidak diharamkan makan bersama seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Tapi saya tidak akan pernah mau makan bersama mubtadi. Enggak mau kalau sama mubtadi. Tapi kan mubtadi musyrik. Masuk itu situ dan dilihat terlalu lama. Insyaallah. Ada yang berani bilang gitu? Saya ini. Kemudian beliau melanjutkan, wa ibu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid, dan saya berangan-angan menginginkan seandainya ada batasan antara saya dengan sahibu bid'ah berupa benteng yang terbuat dari besi. Istilahnya kalau dipanggil aja enggak dengar. Iya, itu enggak dengar karena bentengnya terbuat dari besi. Tidak suara. Seandainya kata beliau, hidup saya menginginkan. Nah, ini apa artinya? Kita menjauh dari akhirat. Berkata seseorang kepada Ayyub As-Sikhtiyani, disebutkan dalam kitab Al-Ibana, datang kepada Ayyub, ya Abu Bakar, as'aluka an kalimat. Wahai Abu Bakar, saya ingin bertanya kepadamu satu kalimat. Nah, saya ingin bertanya kepadamu satu kalimat. Qala. Nah, maka kemudian beliau Ayyub As-Sikhtiyani yushiru biyadihi wa yakulu wala nisfa kalimah wala nisfa kalimah, sambil berisyarat dengan tangannya, tidak, meskipun setengah kalimat, meskipun setengah kalimat. Jangankan mau tanya satu kalimat, setengah kalimat tidak akan saya jawab. Ayyub As-Sikhtiyani, ada orang mau bertanya, tapi dia diketahui termasuk dari kalangan ahli ahwa. Ditolak sama Ayub. Asif ya, tidak diterima. Meskipun mau tanya dengan setengah kalimat. Rahimahullah ta'ala. Ataupun Ibnu Sirin. Rahimahullah ta'ala. Apabila beliau mendengar seorang sahibu bid'ah berbicara ahli bid'ah, maka beliau letakkan jarinya dimasukkan ke telinganya. Dimasukkan jarinya dalam telinganya. Tsumma qala la yahillu li an ukallimahu hatta yakuma min majlisi. Tidak halal bagi saya untuk ngobrol, berbicara sama orang seperti ini. Untuk mendengarkan ucapannya sampai dia pergi dari majlis saya. Nah, ini keras ya. Keras yang terpuji. Bukan mutasyaddid istilahnya orang, keras dalam rangka mencela. Rahimahumullahu jami'an. Dan masih banyak yang lain. Kalau mau kita rinci hampir atau semua ulama sama, sama. Nah, tidak ada yang beda. Yang beda hanya al-bid'ah aja. Barakallahu fiik. Sama. Saya sebutkan di antaranya. Saya pilih yang banyak saya. Punya koleksi banyak saya. Di multi koleksi. Alamnya ulama. Baik. Perkataan Imam Ahmad. Kubur ahli sunnah min ahli al-kaba'ir raudhah. Luar biasa. Disebutkan dalam Tabaqat al-Hanabilah. Kuburnya ahli sunnah dari kalangan pelaku dosa besar, tapi masih ahli sunnah. Itu raudhah merupakan taman. Wa kubur ahli bid'ah min az-zuhadi hafrah. Adapun kuburan ahli bid'ah, meskipun orang-orang yang zuhud, orang-orang yang kita lihat insyaallah. Nah, itu layaknya lubang. Bukan taman. Fusaku ahli sunnah awliya'un wa zuhadu ahli bid'ah a'da'ullah. Orang-orang fasik ya. Yang terjatuh dalam dosa-dosa dari kalangan ahli sunnah itu masih tergolong awliya, wali-walinya Allah. Tapi masih ahli sunnah syaratnya. Sedangkan orang-orang zuhudnya ahli bid'ah itu a'da'ullah, musuh-musuhnya Allah. Ini Imam Ahmad yang mengatakan. Barakallahu fikum. Kemudian diucapkan oleh ulama yang lainnya. Ini masyhur dalam ini. Di antara cara untuk memisahkan mana itu ahli sunnah yang bisa kita ambil ilmunya, berkawan dengannya, dan mana yang kita harus hindari. Baik. Kata Auza'i rahimahullahu ta'ala, man satara alaina bid'atahu lam taqfa alaina ulfatahu. Barang siapa yang menutup-nutupi bid'ahnya atas kami, sungguh dia tidak mampu menyembunyikan atas kami dengan siapa dia loyal dan berkawan. Kawan-kawannya enggak bisa ditutup-tutupi, mau menyembunyikan kawannya enggak bisa. Tapi kalau menyembunyikan bid'ahnya yang dia sembunyikan dalam dada, bisa, mudah, gampang. Dia ganti dengan kalimat-kalimat yang indah, itu gampang. Tapi kalau menyembunyikan kawannya, sembunyi, jangan jadi kawan saya. Enggak bisa. Barakallahu fiik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena sudah hampir jam 8, saya ingin menutup ucapan yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad sebagai contoh. Baik. Suatu ketika datanglah Daud Al-Asbahani. Datang ke Baghdad. Dan Dawud Al-Asbahani ini berkawan sama Salih bin Ahmad. Salih putranya Imam Ahmad. Kawan. Nah. Maka kemudian Dawud ini datang ke Baghdad menemui Salih bin Ahmad. Lalu mengatakan kepada Salih, ya, mintakanlah izin kepada ayahmu, aku ingin bertemu. Barakallahu, aku ingin bertemu dengan ayahmu. Kemudian Saleh pun mendatangi ayahnya, ketemu sama ayahnya, Imam Ahmad. Kata Saleh, rajulun sa'alan an ya'tiyaka. Ayahku, ini ada seseorang minta kepadaku, mintakan izin supaya bisa ketemu sama engkau. Imam Ahmad itu selektif. Ya. Bagi orang yang ingin menemui beliau, selektif. Kalau kelihatan al-bidah, jangan mau ngomong, ketemu aja enggak bisa. Enggak mau dia. Ini Saleh khawatir bapaknya tahu siapa yang mau ketemu sehingga menyembunyikan. Cuma ceritanya ada orang pengen ketemu engkau ya ayahku. Ayahnya tanya, masmu siapa namanya? Saleh mulai apa namanya sudah mulai gimana caranya supaya tetap bisa ketemu. Kata tapi nggak berdusta. Kata Saleh namanya Daud. Singkat ya Daud. Berharap mudah-mudahan nggak nanya lagi gitu loh. Cukup Daud siapa pokoknya. Qala min aina, Daud ini dari mana? Min ahli Asbahan, orang Asbahan. Daud dari Asbahan, berarti Daud al-Asbahan. Kata ayahnya, ayu syai'in sana'atahu. Apa yang kau kerjakan bersama dia? Ini sama anaknya sendiri. Baik. Dan dahulu Saleh ini adalah seorang yang memang dikenal punya hubungan dekat dengan Daud ini. Sehingga ayahnya khawatir ini Daud yang temannya Saleh itu. Barakallahu fiik. Nah, maka Saleh berusaha menghindar untuk tidak berterus terang ini Daud siapa, menghindar terus. Sampai kemudian Imam Ahmad tetap mencecar dengan beberapa pertanyaan. Yang akhirnya Saleh gak bisa menghindar. Ya itu memang Daud yang itu. Memang Daud yang itu, yang temannya itu. Kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, qala Abu Abdullah Muhammad bin Yahya, qad kataba ilayya Muhammad bin Yahya an-Naisaburi fi amrihi. Muhammad bin Yahya an-Naisaburi menulis sebuah risalah kepada saya. Kata Imam Ahmad, dikirimkan kepada saya. Barakallahu fikum, tentang si Daud ini. Annahu za'ama anna al-Qur'ana muhdats. Dia mengatakan bahwa Al-Qur'an itu muhdats. Maka jangan sekali-kali dia bisa dekat sama saya. Bisa menemui saya. Kata Saleh, barakallahu fikum, tapi dia sudah berubah kok. Dia sudah rujuk dari kalamnya. Ini Saleh berusaha menjelaskan bahwasanya Daud ini sudah berubah, sudah rujuk dari kalamnya, sudah enggak ada lagi itu. Dia sudah kembali bersama kita. Ini penjelasan dari Saleh tentang si Daud. Dan dia dapatkan dari Daud sendiri yang ngomong, saya sudah rujuk, saya sudah kembali, saya sudah enggak lagi seperti itu. Jawabannya Al-Imam Ahmad barakallahu fikum. Naam. Muhammad bin Yahya asdaqu minni. Muhammad bin Yahya itu lebih jujur, lebih benar dibanding Daud itu sendiri. Baik. La ta'dan lahu fil masiri ilayya. Jangan izinkan dia bisa bertemu dengan. Ketika Saleh mengatakan, ya abati, yang tafi min hala wa yukiru. Wahai ayahku, itu sudah hilang dari dia, sudah dia ingkar, dia sudah rujuk. Barakallahu fikum. Itu penjelasan dari Daud sendiri. Bukan penjelasan dari orang lain. Sehingga Imam Ahmad lebih menerima penjelasan orang lain yang lebih jujur, lebih benar. Sehingga Imam Ahmad tetap berpendirian Daud masih sama dengan yang dulu. Nah, kenapa? Karena ulama yang lainnya belum ada yang menyebutkan dia sudah berubah. Yang ada adalah pengakuan dia sendiri. Barakallahu fiik. tapi amalannya belum ada, sekedar ucapan saja, tapi belum ada. Dan Muhammad bin Yahya An-Naisaburi ini lebih thiqah, lebih diterima ucapannya dibanding Daud itu sendiri. Rahimahumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Dan seterusnya dari kalamnya immah yang tidak jauh berbeda. Tidak ada yang menyisihinya. Barakallahu fikum. Sampai pernah Sufyan Ats-Tsauri, ini menutup pertemuan kita malam hari ini, masuk ke sebuah masjid. Ketika mau masuk, melihat Al-Hasan bin Hayy sedang sholat. Al-Hasan bin Hayy sedang sholat. Seorang mubtadi, khariji. Nah, sebelumnya termasuk barisan dari ahlu sunnah, bahkan min ulama iya. Orang yang dikenal, alim. Sebelumnya, sampai terkena fitnah khawarij. Ketika masuk melihat, tuh, ada Al-Hasan bin Hayy. Maka beliau meminta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khusyuknya mubtadi. Itu sendirian di masjid itu cuman Al-Hasan bin Hayy. Berarti sholat sendiri ya, khusyuk berarti. Aku berlindung kepadamu dari khusyuknya ibadahnya seorang mubtadi. Maka Ats-Tsauri yang mau masuk enggak jadi. Ngambil sendalnya, putar balik, pergi. Rahimahullah ta'ala. Luar biasa kerasnya mereka bersikap terhadap ahlul bid'ah. Maka jangan coba-coba dekat dengan ahlul bid'ah atau dekat dengan orang yang terfitnah dengan ahlul bid'ah. Mungkin ada kalimat, tapi kan masih salaf, masih ahlus sunnah. Ucapan itu enggak kita dapatkan di tengah-tengah ulama salaf. Nah, baik Imam Ahmad dan yang lainnya mengingatkan, ketika seorang masih bersama ahlul bid'ah, dia masih ahlus sunnah, bukan ahlul bid'ah, tapi masih berjalan dengan ahlul bid'ah, barakallahu fikum, maka mereka ulama'una salafuna salih, na'am, menghukumi, dihukumi apa? Dengan penyikapan yang sama. Tapi masih ahlus sunnah, meskipun, tapi dijauhi sebagaimana kita menjauhi ahlul bid'ah. Barakallahu. Kenapa? Karena hum ashaddu alaina min ahli bid'ah. Karena mereka ini lebih keras mudharatnya atas kita dibanding ahli bid'ah itu sendiri. Kenapa? Jadi samar di hadapan manusia. Orang jadi enggak bisa membedakan ahli bid'ah itu yang mana sih? Itu ahli bid'ah, tapi kok barang-barang. Nah, wala haula wala quwwata illa billah, astaghfirullah. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi wasallam. Subhanallah. Baik, fadhlu wa barakallahu.